Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Lanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam bab atau fasal Al-Qadha wal-Qadar, fasal yang muat tentang pembahasan Al-Qadha dan juga Al-Qadar, yang hal itu adalah syai'un wahid, perkara yang satu, yang menunjukkan ketetapan Allah Azza wa Jal, baik yang telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz ataupun yang telah terjadi di alam ini. Qala Rasulullah ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya dari Umar radhiyallahu taala anhu, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi, aku beriman pada takdir, ketentuan Allah azza wa jal, khairihi wa syarrihi, yang baiknya dan yang buruknya, wa hulwihi wa murrihi, yang manisnya dan yang pahitnya, yang enaknya, yang dianggap enak ataupun yang dianggap pahit. Ada tambahan seperti itu? Tapi tambahan ini tambahan yang lemah. Ya, tambahan wa hulwihi wa murrihi adalah tambahan yang lemah. Yang sahih sampai lafaz amantu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala rahimahullah ta'ala wa min du'a'i nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma yad'u bihi fi qunutil witri wa qini syarra ma qadaita. Demikian pula ditunjukkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Yang keluar dari kehendak dan kekuasaan Allah azza wajalla. Tidak ada yang istiqlal, ya bersendirian. Tanpa andil Allah azza wa jal, tetapi semuanya di bawah kehendak dan kekuasaan Allah azza wa jal. Wala yasduru syai'un illa bitadbirihi wa tadbirihi. Demikian pula tidak ada sesuatu pun yang muncul, yang terjadi, melainkan hal itu dengan takdir, ya, ketentuan dan pengaturan Allah azza wa jal. Hanya saja kita dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila hal itu perkara yang jelek, terjadi sesuatu yang jelek yang tidak sesuai dengan keinginan kita, untuk kita mengatakan qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al, dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala maha berbuat. Cukup bagi kita untuk mengatakan seperti itu tatkala kita menyaksikan, ya, atau tatkala kita menemukan perkara yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bertolak belakang ya, dengan keinginan kita. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain, ya, atau menyalahkan diri sendiri, atau bahkan menyalahkan Allah Azza wa Jal, menganggap bahwasanya Allah tidak adil, ya, tidak kasihan terhadap dirinya, tidak sayang terhadap dirinya. Nah, kalla. Tapi untuk kita mengatakan qadar Allah wa ma syaa'a fa'al. Dan dibalik itu tentunya ada hikmah Allah yang sangat besar, ketentuan Allah SWT yang sangat besar, yang mungkin kita tidak mengetahuinya ketika itu. kita mengetahui mungkin di waktu kemudian, atau hikmah tersebut akan terjadi setelah kita meninggal. Tanya. Biyadihi malakutus samawati wal ardi. Di tangan Allah SWT kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Yahdi ma yasha'u bi rahmatihi, Allah SWT memberikan petunjuk dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, tentunya kepada siapa yang Allah kehendaki di antara makhluknya. Wa yudillu ma yasha'u bi hikmatihi, demikian pula Allah SWT menyesatkan orang yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Semua berjalan dengan rahmat dan hikmah Allah Azza wa Jalla. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah, menunjukkan di sana ada kelompok yang Allah berikan petunjuk, Allah pilih, dan juga Allah pilih siapa yang Allah sesatkan di antara mereka. Dan itu semua berjalan dengan kemudahan. Ya, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, semua kita, masing-masing kita dimudahkan sesuai dengan apa yang kita diciptakan dengannya. Ya, apakah sabil ilal huda, jalan menuju petunjuk, dimudahkannya? Usabilillah darara, atau dimudahkan kepada jalan kesesatan. La yas'alu amma yaf'al aw la yus'alu amma yaf'al likamal hikmatihi wa sultanihi. Sehingga Allah SWT tidak ditanya apa yang Allah perbuat, karena hal itu adalah bentuk kesempurnaan hikmah Allah. Kesempurnaan hikmah Allah ketika Allah berbuat, melakukan sesuatu. Kenapa kok Allah begini? Ya. Kenapa kok Allah tidak menurunkan hujan dari sini? Atau kok kenapa negara-negara Islam tidak di atas khilafah Islamiyah? Ya. Atau kenapa kok ahli sunnah sedikit? Kok kenapa Syiah yang menang dan yang lainnya? Ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tidak usah untuk kita banyak komentar menyalahkan sana sini. Tanya. Tinggal kita tentunya mengambil pelajaran. Kenapa hal itu terjadi? Ya. Kenapa hal itu terjadi? Tanya. Untuk kita memperbaiki langkah-langkah kedepannya. Semoga hal itu sebagai asbab, sebab-sebab yang akan memperbaiki ya keberadaan kita. Dan Allah SWT akan menghapuskan sebagian apa yang telah ditetapkan pada kita. Yamhullahu ma yasha. Karena Allah SWT akan menghapus perkara-perkara yang Allah kehendaki. Wa yusbit, dan Allah akan menetapkan perkara yang lainnya. Dan hal itu pun berjalan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada yang mampu protes kepada Allah, bertanya tentang perbuatan Allah. Ya, untuk kita mengimani dan mengimaninya, menerima dan menerimanya. Ya, mensyukuri kalau kita di atas hidayah, ya agar tetap langgengnya hidayah itu ada pada kita, ya tidak hilang, tidak musnah, tidak sirna, tidak pergi, tidak meninggalkan kita hidayah tersebut, yaitu dengan tetap mensyukurinya. Dan tentunya dengan mencarinya ketika seseorang terjatuh ke dalam ketergelinciran, kesesatan, dia mencari al-haq, tentunya mengikutinya dan mengamalkannya. Wahum yus'aluna li'annahum marbubuna mahkumun. Sedangkan mereka, makhluk Allah Azza wa Jalla, mereka lah yang akan ditanya. Karena mereka sebagai makhluk-makhluk yang diatur dan yang dihukumi, ya, tidak berhak untuk kita mengatur Allah. Tidak berhak pula untuk kita mengatur ya, atau untuk kita menghukumi Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang berhak mengatur dan yang menghukumi yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia terkadang ngatur yang lainnya. Ya. Sampai orang yang berilmu diatur dengan orang-orang yang berduit. Ya. Orang-orang yang memiliki harta. Ya. Itu manusia dengan manusia. Tetapi manusia kepada Allah SWT tidak ada kuasa untuk dia mengatur dan menghukumi Allah Azza wa Jalla. Wal iman bil qadari wajibun, dan beriman kepada takdir adalah perkara yang wajib yang Islam ditopang di atasnya. Ya, sebagaimana kita lalui dalam hadis Jibril ya, tentang iman ketika Nabi SAW ditanya, "Mal iman?" Qala an tu'mina bi qadari khairihi wa syarrihi. Di antaranya beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Wa huwa ahadu arkanil imani sittah. Dan beriman kepada takdir merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Termasuk dari salah satu rukun iman yang 6. Ya, apakah iman memiliki rukun? Iman memiliki rukun? Iman memiliki rukun tidak? Iman memiliki rukun. Siapa yang mengatakan bahwasanya iman memiliki rukun? Siapa yang mengatakannya? Iman memiliki rukun. Rasulullah apa Jibril? Jibril. Mana nih yang benar? Rasulullah apa Jibril? Jibril. Ada yang Jibril, ada yang Rasulullah, ada lagi? Sama, Rasulullah dan Jibril. Jadi ada yang berpendapat Rasulullah, ada yang berpendapat Jibril. Ada lagi pendapat yang ketiga? Yang mengatakan bahwa iman di kerukun adalah para ulama. Istinbat. Enggak ada kan Jibril mengatakan. Atau ketika Jibril bertanya kepada Nabi, "Mal iman?" Apakah Rasulullah menjawab, "Qala ruknul iman kada wa kada"? Tidak. Rasulullah tidak mengatakan ruknul iman seperti ini, seperti ini. Ya, tidak ada lafaz rukun di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tetapi itu semua istinbat, kesimpulan para ulama menunjukkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 poin tentang iman, menunjukkan bahwasanya iman dibangun di atas 6 perkara ini. Ya, dibangun. Menunjukkan apa? Bangunan tersebut dikatakan rukun. Tiang. Ya, yang menopang. Kenapa? Karena kalau tidak ada rukun akan jatuh. Tidak akan tegak. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Syekh bahwasanya penamaan rukun ini istinbat dari para ulama. Ya, tidak datang dari lafaz Al-Qur'an ataupun Sunnah. Tanya. Liqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi." Rawahu Muslim wa ghairuhu. Ini dari hadis ini para ulama bersimbat menunjukkan bahwasanya Islam akan tegak, ya, atau iman akan tegak kalau dibangun di atas 6 rukun ini. Ya. Satu rukun patah maka akan runtuh apalagi semuanya. Ya. Ambruk hancur keimanan seseorang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amantu bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan Nabi sallallahu menyatakan, "Aku beriman kepada takdir yang baiknya ataupun yang buruknya." Itu pun tambahan wa huluhi wa murrihi sudah kita lalui sebagai tambahan yang jelas. Qala Asy-Syaikh rahimahullah taala, "Fal khairu wa syarru bi'tibaril aqibati." Beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk ini semua bi'tibaril aqibati, ditinjau dari penghujungnya, ditinjau dari akhir sesuatu kejadian. Ditinjau dari akhir sesuatu kejadian. Maka ketika kita melihat akhirnya, ujungnya, kesudahannya, akibat, ya, kesudahannya, setelah selesai perbuatan tersebut, ternyata kita bisa menilai, oh ini baik, ini jelek. Itu tambahan sisipan dari kata khairihi wa syarrihi. Maksudnya ketika dinilai kejadian tersebut di akhirnya. Ya. Sebelum terjadi atau sebelum berakhir perbuatan tersebut, kita tidak bisa mengira apakah itu baik atau jelek. Ya. Tapi ketika selesai, ya, ketika perbuatan tersebut selesai, kejadian tersebut selesai, baru teranggap perkara tersebut baik atau buruk. Tanya. Wal halawatu wal muraratu bi'tibari waqti isabatihi. Demikian pula menurut jikalau sahih lafad huluhi wa murrihi, manisnya dan pahitnya suatu kejadian, suatu perbuatan, ini pun ditinjau dari segi waktu menimpanya perbuatan tersebut. Ketika terjadi perbuatan tersebut, kita akan menilai, oh ini terasa enak, ya, manis, ya, ketentuan tersebut, atau terasa pahit bagi diri kita. Tanya. Lebih manis mungkin daripada madu, lebih pahit daripada, ya, sobor, tumbuhan yang sangat pahit. Wa khairul qadari ma kana nafi'an. Dan sebaik-baik takdir, ketentuan Allah Azza wa Jalla yang terbukti ketentuan tersebut perkara yang bermanfaat. Kita akan bisa menilai di penghujung kejadian tersebut, peristiwa tersebut, apakah itu baik tatkala kita melihat bahwasanya kejadian tersebut, ya, atau peristiwa tersebut nafi'an, sebagai perkara yang bermanfaat. Lana wali gairina, baik itu bermanfaat bagi kita sendiri atau bagi selain kita, ya. Sehingga jikalau kita melihat itu tidak bermanfaat bagi kita, ternyata ada manfaat bagi orang lain, maka hal itu termasuk baik pula. Dan itu ternilai takdir yang baik, ya, di penghujungnya, di akhirnya, ketika adanya manfaat. Demikian pula kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, wa syarruhu, teranggap takdir tersebut jelek, maka nadaran au mu'adziya, jika terbukti ketentuan tersebut, kejadian tersebut, peristiwa itu merupakan perkara yang berbahaya dan juga perkara yang menyakiti bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Baik, berbahaya bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Ya, maka ini termasuk yang jelek. Tanya. Seperti sakit atau yang lainnya, berbahaya bagi dirinya terkadang, dan dengan sebab-sebabnya bisa berbahaya pula kepada orang lain. Tanya. Tapi perlu diingat, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan kebaikan dan menciptakan keburukan. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Ya, Allah menciptakan kebaikan ma'ruf. Tentunya kita ketahui berbagai macam masalah, ya, manfaat dari kebajikan-kebajikan atau manfaat-manfaat. Demikian pula Allah menciptakan perkara-perkara yang jelek seperti sakit dan yang lainnya. Ya. Tetapi itu semua ketika Allah SWT menciptakan sakit, ya, ataupun penyakit, tidak dikatakan bahwasanya hal itu Allah SWT murni memperbuatnya, melakukannya. Ya. Tidak murni dinisbatkan sebagai perbuatan Allah Azza wa Jalla. Jadi ditinjau dari apa yang telah terjadi, bahwasanya penyakit tersebut justru sebagai hikmah, kebajikan dan maslahat yang banyak padanya, ya. Sehingga tidak murni dinisbatkan perkara yang jelek tersebut kepada Allah Azza wa Jalla, karena di sana terkandung hikmah, kebajikan, maslahat, kebaikan yang banyak. Ya, di belakang hal itu sakit, ikhwati fillah, zahirnya iya, hal itu dharan, sebagai perkara yang berbahaya, yang menyakiti atas diri kita atau mungkin atas orang lain. Tetapi ternyata di balik itu hikmah Allah SWT yang besar. Jika seseorang bersabar atas penyakitnya, maka itu sebagai kafar, penebus dosanya. Ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Hal itu sebagai tahur, bersuci dari penyakitnya. Menunjukkan hikmah Allah SWT menjadikan ya, cara-cara penebus dosa seseorang dengan Allah SWT menguji dengan sakit, sabar atau tidak dalam ya, menghadapi penyakitnya. Maka jika lo sabar, itu adalah pahala Allah SWT dihapuskan dari kesalahan-kesalahannya, sawair, dosa-dosa kecilnya. Tanya. Oleh karena itu kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, wal khair wa syarru huwa binisbati lil maqduri wa aqibatihi. Baik dan jeleknya suatu ketentuan yang Allah telah tentukan itu dinisbatkan terhadap al-maqdur, ya. Dinisbatkan kepada makhluk. Al-maqdur ini yang diberikan takdir. Siapa? Makhluk. Jadi baik dan buruknya itu dinisbatkan kepada kita, ya. Kenapa? Karena seluruh apa yang Allah takdirkan semuanya baik. Tetapi kita terkadang menilai, ya, dengan rincian yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin tadi, apakah kita lihat itu ada manfaatnya atau ada bahayanya, maka kita akan bisa menilai secara zahir, ya. Sehingga baik dan buruknya itu menurut kita yang ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang menerima ketentuan tersebut. Taib, ada di sisi Allah semuanya baik. Dan juga baik dan buruknya wa akibatihi, ditinjau dari kesudahan peristiwa tersebut, kejadian tersebut. Taib, ada manfaatnya berarti baik, ada bahayanya berarti sesuatu yang jelek. Fa'inna minhu ma yakunu khairan kata'ati, ya, karena jika ditinjau hal itu dinisbatkan kepada kita sebagai makhluk yang diberikan ketentuan-ketentuan oleh Allah Azza wa Jal, dan ditinjau dari kesudahan suatu perkara, di antara ketetapan tersebut ternyata ada yang berupa perkara-perkara yang baik. Kata'ati, seperti ketaatan-ketaatan, ya. Wasiha, kesehatan. Walghina, kekayaan. Nah, itu semua ditinjau, dinilai oleh kita sebagai orang yang diberikan ketentuan tersebut, ya, sebagai perkara yang baik. Taat, kesehatan, kekayaan. Dan ditinjau dari segi akhirnya. Tapi ternyata ketaatan tersebut bermanfaat atau kesehatannya bermanfaat. Tapi dia gunakan untuk taqarrub ilallah. Demikian pula kekayaannya ternyata bermanfaat. Dia gunakan pula untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa minhu ma yakunu syarran. Dan ditinjau oleh kita sebagai makhluk, dinilai oleh kita sebagai makhluk, dilihat dari kesudahan peristiwa tersebut, ada pula yang kita nilai, yang kita rasakan bahwasanya di sana ada ketentuan yang jelek. Kal ma'asi, seperti maksiat, ya, kejelekan bagi diri kita, nama kita, meru'ah kita, dan yang lainnya. Wal marad, ataupun penyakit tadi, ya, mungkin berturun kualitas ibadahnya, loyo menuntut ilmunya karena ada marad. Wal faqri, kemiskinan, sama, ya, mungkin dengan kemiskinan tidak bisa dia mencapai ibadah yang dilakukan oleh orang yang kaya, ya, sehingga dari satu sisi, dari penilaian orang tertentu, namanya kefakiran itu adalah perkara yang jelek. Ini dinilai oleh kita sebagai makhluk makdur. Tanya. Yang padahal justru dari hikmah Allah SWT, dari perkara-perkara tersebut ada kebajikan, ada kebaikan. Amma binisbati li fi'lillahi fala yuqal innahu syarrun. Adapun dinisbatkan kepada perbuatan Allah Azza wa Jalla, tidak dikatakan bahwasanya perbuatan Allah SWT innahu syarrun, itu adalah perbuatan yang jelek. Tidak, ya. Jadi tidak dikatakan pada takdir Allah SWT, qada dan qadar Allah itu ada yang jelek. Tidak, Jadi ingat-ingat perkataan ya, atau maksud dari wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, itu penilaian kita sebagai makhluk. Ya. Penilaian kita sebagai makhluk. Adapun dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak dinisbatkan bahwasanya ketentuan dan takdir Allah itu ya ada yang jelek. Semuanya adalah perkara yang baik. Apa yang menunjukkan hal itu? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a kunutil ladzi 'allamahu al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma wa qini syarra ma qadait. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajari doa kunut kepada cucunya Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala, Rasulullah mengajarkan untuk berlindung kepada Allah, ya Allah, jagalah aku dari kejelekan apa yang telah Engkau putuskan, apa yang telah Engkau tentukan. Ya. Maka ma dalam hadis tersebut, dalam kalimat tersebut, ya'udu ila asyar, ya, ila al-makhluk. Ya Allah, jagalah aku dari kejelekan makhluk yang telah Engkau putuskan memiliki kejelekan seperti itu. Tentukan memiliki kejelekan. Jadi kejelekan itu bukan Allah, tetapi dari makhluk yang memiliki kejelekan. Dari makhluk yang memiliki kejelekan. Fa'adhafa syarra ila maqadahu. Maka Allah SWT ya, atau Nabi SAW dalam kalimat tersebut, dalam doa tersebut, menisbatkan kejelekan itu kepada apa yang telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kepada makhluk. Ya, maqadahu ila makhluk. Kejelekan itu dinisbatkan kepada maqadahu ila makhluk. Ya, kepada makhluk. La ila qada'ihi, tidak dinisbatkan kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tidak dinisbatkan kepada sifat Allah SWT, yaitu al-qada' wal-qadar. Tidak dinisbatkan kepada perbuatan-perbuatan Allah, tetapi dinisbatkan kepada ma tadi, syarra ma qadait. Ma ini yaitu makhluk. Dan dipertegas oleh Allah SWT di dalam ayatnya, min syarri ma khalaqa. Itu berlindung dari kejelekan ma khalaqa, ay alladzi khalaq, makhluk yang telah Engkau ciptakan. Di sana ada makhluk-makhluk Allah SWT yang memiliki sifat jelek, menunjukkan bahwasanya asyarru diidhafahkan kepada makhluk yang jelek, bukan kepada Allah. Terlebih dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, asyarru laisa ilaik, asyarru laisa ilaik, kejelekan itu ya bukan kepada Engkau, disebabkan. Allah Ta'ala alam bismillah. Sehingga penafsiran dari min syarri ma khalaq, kata para ulama, yaitu min syarri ma khalaqtahu wa fihi syarrun. Aku berlindung dari kejelekan apa yang telah Engkau ciptakan, dan di dalam makhluk tersebut ada kejelekannya. Ya, sehingga ketika seseorang mungkin menempati rumah, ya, menurut dia kok jelek rumah tersebut atau membawa sial, maka itu semua dia kesialannya umpamanya, ya, atau kejelekan yang terjadi ketika dia menempati rumah tersebut bukan dinisbatkan kepada Allah, ya, tetapi kepada makhluk tersebut. Ya, mungkin rumah tersebut memang memiliki unsur yang jelek, ya, karena syu'mu fi thalatha, kejelekan itu ada pada tiga perkara, kata Rasul, di antaranya rumah. Dan itu di antara perkara-perkara ya, kejelekan yang dinisbatkan kepada makhluk. Wallahu ta'ala alam.